jalani cinta model begini. Siapa yang nyanda mau patah hati, orang tersayang berdeba dua hati. Ingatlah kita yang ada sayang, tapi sekarang kita yang jadi korban cinta.